yang mungkin juga akan membantu kehidupan kamu. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dengan mereka itu akan bertambah kemudian kemuliaan hartamu. Juga akan membersihkan sifat-sifat yang buruk dari dalam dirimu. Disebutkan oleh Allah kalimat berbagi dengan harta ini, dengan kalimat sedekah, ingin menunjukkan ada nilai-nilai kebaikan yang tinggi di balik zakat itu. Pahami sampai sini? Oke. Infak misalnya. Infak ketika dikeluarkan, teman-teman tadi ada kotak gitu kan, yang diedarkan, nah, itu bukan mobil-mobilan deh, biasanya disebut kotak infak kan, jalan-jalan-jalan-jalan gitu kan. Baik, nah, itu infak ketika dikeluarkan, oleh Quran pun disebut sedekah. Buka Quran surah kedua, ayat 264. Ya, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tusaf.